Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamtin amma ba'du faqala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa bi sahihi 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala wallahi inni al-arju an akuna akhshakum lillahi wa a'lamukum bi hududihi wa idza kana ahlul khasyati humul ulama'u al mamduhuna fi kitabillahi wa sunnati lam yakun mustahiqina lidhammi wa dhalika la yakun illa ma'afi lil wajibati wa yatlu alayhi qawluhu ta'ala fa'auha ilayhim rabbuhum laluhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakumul arda min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'idi. Wa qawluh wa liman khafa maqama rabbi jannatan fa wa'ada bi nasri dunya wa bi thawabil akhirati li ahli al-khawfi wa dhalika innama yakunu li annahum addul wajiba fatala ala anna al-khawfa yastalzimu fi'la al-wajibi wa li hadha yuqalu al-fatihi la yakhafu allaha wa yatlu ala hadha al-ma'na qawluhu ta'ala إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. Dalam hadis dalam kitab sahih terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan, wallahi demi Allah sih aku berharap supaya aku menjadi akhsyakum lillah, orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah dan orang yang paling mengerti tentang batasan-batasan Allah, yaitu aturan-aturan Allah. Maka jika ahlul khusyah humul ulama, mereka adalah para ulama, orang-orang yang berilmu yang terpuji di Quran dan Sunnah, maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan celaan. Dan demikian itu tidak berhak mendapatkan celaan tidaklah ada kecuali jika mereka adalah orang-orang yang mengerjakan hal-hal yang wajib. Dan di antara dalil dalam masalah ini adalah firman Allah, fa'auha ilaihim rabbuhum, maka Rabb mereka memberikan wahyu kepada mereka, lanuhlikan nadzalimin, sungguh kami akan membinasakan orang-orang yang zalim, dan sungguh kami akan memberikan tempat kepada kalian di bumi min ba'dihim, setelah hancurnya orang-orang yang zalim. Zalika liman khafa maqami wa khafa wa'idi. Demikian itu berlaku untuk orang yang merasa takut dengan kedudukanku, wa khafa wa'idi, dan merasa takut dengan ancamanku. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Ibrahim ayat 13. Maksud dengan mereka di sini tidak disebutkan secara khusus, cuma orang kafir. Kemudian liman khafa maqami, maqami di sini maknanya di tafsir jalan lain, maqamahu baina yadaya, berdirinya orang tersebut di hadapanku, di hadapan Allah, berdiri di mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Waliman khafa maqama rabbi jannatan, dan untuk orang yang merasa takut dengan kedudukan Rabb-nya atau berdiri di hadapan Rabb-nya, untuknya dua surga. maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan di dunia dan pahala di akhirat untuk orang-orang yang memiliki rasa takut. Di surat Ibrahim Allah menjanjikan kemenangan di dunia bagi orang-orang yang memiliki rasa takut. Sedangkan di surat Ar-Rahman Allah menjanjikan pahala akhirat. Wadzalika, dan hal itu, kemenangan di dunia dan pahala di akhirat, hanya ada disebabkan mereka menunaikan kewajiban. Maka ini menunjukkan bahasanya rasa takut mengharuskan adanya melakukan kewajiban. Oleh karena itu kepada orang yang tukang maksiat, itu boleh dikatakan, dikomentari, dia adalah orang yang tidak punya rasa takut pada Allah. Dan ini dikuatkan, dan makna ini, pengertian ini, pemahaman ini dikuatkan dengan firman Allah di surat An-Nisa ayat yang ke-17. Innama taubatu 'ala Allah, sunnya taubat 'ala Allah. Allah di sini menunjukkan kewajiban. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dirinya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dirinya untuk menerima taubat. Tepatnya siapa? Lilladzina ya'maluna su'a. Itu orang-orang yang melakukan keburukan. Maka Allah mewajibkan dirinya untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan keburukan. Bijahalatin, karena sebab kebodohan. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian mereka adalah orang-orang yang segera bertaubat. Siapa yang dimaksud melakukan keburukan dengan kebodohan? Qala Abu Aliyah, sa'atu ashab Muhammadin an halihil ayati, faqalu li kullu man asa Allah fa huwa jahilun, wa kullu man taba qabla al-mauti fa qad taba min qaribin. Wa kadzalika qala sa'irul mufassirin, qala Mujahidu, qala kullu asin fa huwa jahilun hina maksiatihi. Wa qala Al-Hasan wa Qatadah wa Atha wa Suddi wa ghayruhum innama summu jahalan bima'asihim li'la annahum ghayru mumayyizin. Wa qala Az-Zujaju, laisa ma'na al-ayati annahum yajhaluna annahu su'un, li'anna al-muslima law ata ma yajhaluhu kana kaman lam yuwaqi su'an, wa innama yahtamilu amrayni, ahaduhuma annahum amiluhu wa hum yajhaluna al-makruha fihi, wa thani annahum aqdamu ala basiratin wa ilmin bi anna akibatahu makruhatun wa atharu al-ajila ala al-ajili fasumu juhalan li'itharihim al-qalili al-qalila ala rahatil kathirati wal-afiyatil da'imati. Wa qad ja'ala ajujaju al-jahla imma adamal ilmi bi akibatil fi'li wa imma fasadal iradati, wa qad yuqalu huma mutalazimani wa hadha mabsutun fil kalami ma'al jahmiyati. Nah, kata Abu Aliyah, seorang tabi'in, aku telah bertanya kepada para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang makna ayat ini. Maka para sahabat berkata kepadaku, semua orang yang durhaka bermaksiat kepada Allah, maka dia adalah orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Dan semua orang yang bertobat sebelum mati, itu adalah orang yang taba min qarib, adalah orang yang segera bertobat. Wa kadzalika qala sa'irul mufassirin, demikian pula yang dikatakan oleh para ahli tafsir yang lain. Mujahid mengatakan, seorang tabi'in murid Ibn Abbas, Mujahid bin Jabir, Kuru'atin, semua orang yang durhaka maka dia adalah jahilun hina ma'asyati, adalah orang yang tidak berilmu pada saat dia berbuat maksiat. Sedangkan Hasan al-Basri, Qatadah dan Atha' serta Suddi serta yang lainnya mengatakan, mereka-mereka ini disebut orang-orang yang bodoh karena kemaksiatan mereka kerjakan, bukan karena mereka itu tidak punya tamyiz, sehingga tidak bisa membedakan mana yang mana maksiat dan bukan. Namun karena maksiat mereka itu sendiri, maka mereka disebut bodoh. Maka perkataan Abu Aliyah itu, perkataan Abu Aliyah yang terus saja dikutip oleh seluruh Islam, menunjukkan atau mengisyaratkan, dimungkinkan bahasanya adalah tafsirnya adalah ijma' sahabat. Karena Abu Aliyah kemudian mengatakan, aku bertanya kepada ashab Muhammad, dan semuanya mengatakan kuluman asallah fawa jahil. Az-Zujjaj mengatakan, bukanlah makna ayat mereka itu tidak tahu kalau apa yang dilakukan itu adalah maksiat. Kalau seorang muslim seandainya melakukan ma yajhaluhu, maksiat yang tidak dia ketahui itu maksiat, maka dia adalah seperti orang yang tidak terjemus su'an dalam maksiat sama sekali. Maka tidak dosa. Oleh karena itu kata Az-Zujjaj, seorang pakar bahasa Arab, ini yahtamilu amra ini, makna ayat ini adalah dua kemungkinan. Yang dimaksud tidak tahu butuh di sini ada dua kemungkinan makna. Yang pertama, bahasanya mereka melakukan maksiat tersebut dalam keadaan mereka tidak tahu al-makruha bihi, dampak negatif dari maksiat. Muka Allah, azab Allah, dan berbagai dampak buruk maksiat yang lain. Mereka lupa dan tidak tahu hal ini. Yang terpikir dalam benak mereka, saya dapat nikmat sesaat dengan melakukan maksiat semacam ini. Hilang dalam ingatan mereka dampak buruk yang akan terjadi jika melakukan maksiat. Kemungkinan makna yang kedua, mereka akdamu melakukan maksiat ala basiratin wa ilmi, dan keadaan berilmu dan berilmu bahasanya dampak buruk dari maksiat ini, dampak dari maksiat yang dia lakukan adalah makruhatun, dampak yang negatif. Namun asarul ajilah, mereka lebih mengutamakan kenikmatan dunia dengan berbuat maksiat alal ajili, daripada kenikmatan akhirat jika meninggalkan maksiat. Maka mereka disebut juhal, orang-orang yang bodoh, karena mereka lebih mengutamakan al-qalil, kenikmatan yang sesaat, daripada arahat al-kathir, kesenangan yang banyak, dan al-afiyah ad-da'imah, keselamatan yang terus-menerus di akhirat. Sampai di sini perkataan Az-Zujjaj. Kemudian Syaikhul Islam mengatakan, maka Az-Zujjaj menetapkan bahasanya al-jahal dalam ayat ini ada dua kemungkinan makna. Ima boleh jadi tidak punya ilmu tentang akibat perbuatan maksiat, dan boleh jadi maknanya adalah fasadul iradah, rusaknya kehendak mereka, sehingga mereka lebih mengendaki nikmat dunia yang sesaat daripada nikmat akhirat yang selamanya. Maka ini fasadul iradah. Dan boleh jadi orang membuat kesimpulan dua hal ini adalah berhubungan erat. Jika orang itu memiliki adamu ilmi bi akibatil fi'li, ya, tidak mengetahui dampak buruk perbuatan, maka timbullah fasadul irodah. Dan kenapa ada fasadul irodah, ya, memilih yang segera sesaat? Hanya karena tidak pahamnya tentang dampak buruk dari maksiat yang hilang. Wahdama bersutu, dan masalah ini dijelaskan panjang lebar, telah dijelaskan panjang lebar fil kalam al-jamiah ketika membicarakan tentang jamiah. Rizki. Maksud mula anak pun berasal dari fatwa jahilun. Aku lupa isi buku fatwa alim mukti wajidahi. Wa inna ma yakunu jahilan min nafsi khawfihi min Allahi. Jika sama fatuhu lam yakti. Wa minhu qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bi iqtirari billahi jahlan. Wa dalika li anna tasawwurul khawfi yujibu al-harba minhu. Matasawurul mahbubi yujibu talabahu. Fa'idha lam ya Rabb ya Rabb min hada walam yatlub hada dala ala annahu lam yatasawuruhu tasawuran taman. Walakin qad yatasawuru al-khabaru anhu. Matasawurul khabari watasawurul khabari watasbikuhu wa hifdu hurufihi khairu tasawuril mukhbari bihi mukhbari anhu mukhbari anhu. Wakadhalika tempat antum Quran. Wakadhalika idza lam yakun al-tasawwur mahbuban lahu wa la makruhan fa innal insana yasdaqu bima huwa makhufun ala ghairihi yasdaqu bima huwa makhufun ala ghairihi wa mahbubun li ghairihi wa la yuridu hudanika harban wa la talaban. Wakadhalika idza akhbara ukhbira bima huwa makhufun lahu wa makhufun wa lam yasdaq al-mukhbaru lam yukadzib al-mukhbira bal arafa sinfahu lakin qalbuhu mashgulun bi umurin ukhra an tasawurin dan tasawuri ma'akhbaru bihi fahada la yataharaku taharaku lil-harbi wa lalitolabi. Nah, wal maksudu huna kembali kepada masalah anakulah asin, semua orang yang dua kepada Allah dia adalah orang yang jahil, orang yang tidak tahu, dan semua orang sehingga semua orang yang merasa takut kepada Allah dia adalah orang yang berilmu dan orang yang taat kepada Allah. Oleh karena itu orang yang berbuat maksiat itu disebut jahil linaqsi khaufihi, karena berkurangnya kadar takutnya kepada Allah. In karena seandainya rasa takutnya itu benar-benar sempurna, rasa takutnya kepada Allah benar-benar sempurna, tentu dia tidak akan durhaka kepada Allah. Waminhu, dan termasuk dengan penjelasan ini, termasuk dalam penjelasan ini adalah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kafa bil khasyati lillahi ilman, cukuplah rasa takut kepada Allah sebagai ilmu, dan cukuplah tertipu dengan Allah sebagai kebodohan. Seorang tertipu dengan Allah mengatakan kalau Allah subhanahu wa ta'ala mencintai saya, Allah tidak akan murka pada saya, Allah tidak akan mengadab saya, maka orang yang punya anggapan semacam ini, cukuplah dengan anggapan ini dia sebagai orang yang bodoh. Ketika orang itu tertipu dengan Allah, Allah tidak akan mengadab saya, Allah tidak akan menyiksa saya, akhirnya dia berani dengan mudahnya, dengan enaknya berbuat maksiat. Maka dengan dia berbuat maksiat jadilah dia jahil. Wadzalika dan hal tersebut karena gambaran atau persepsi tentang sesuatu yang ditakuti itu menyebabkan seorang itu akan lari darinya, dan gambaran tentang sesuatu yang disukai menyebabkan orang itu akan mencarinya. Maka jika orang itu tidak lari dari sesuatu yang ditakuti dan tidak mencari sesuatu yang disukai, maka ini menunjukkan bahasanya penggambaran atau persepsinya tentang hal tersebut belumlah persepsi yang sempurna. Nah, di sini saya berusaha menyampaikan kaidah kejiwaan, kaidah psikologi. Jiwa manusia itu jika punya gambaran yang sempurna tentang sesuatu yang menakutkan, dia akan lari, tidak akan berani dekat-dekat dengan sesuatu yang digambarkan kepadanya sesuatu yang menakutkan. Tempat ini menakutkan, banyak binatang buas di sini, banyak ular, banyak ini. pokoknya ngeri. Tiba-tiba orang bisa ditekam macan di sini. Maka apa yang terjadi? Orang itu akan lari dari tempat ini. Enggak akan dekat-dekat tempat ini. Demikian juga kaidah jiwa manusia. Jika orang itu punya gambaran yang sempurna tentang sesuatu yang disukai, maka dia akan kesana. Kalau kamu kesana, setiap orang yang datang kesana dikasih duit. Kalau mau antri, mesti dikasih duit. Satu orang 1.000. Udah semua orang akan datang. Semua orang akan datang karena dia mendapatkan gambaran tentang sesuatu yang dia sukai. Nah, kok ada orang yang telah diberitahu sesuatu yang harusnya ditakuti, kok masih nekat deket-deket? Dan ada orang yang sudah dikasih tahu di sana ada satu hal yang menarik, kok masih gak berangkat juga? Apa sebabnya? Kata Syekhul Islam, lam yatasawwar, dalla ala annahu lam yatasawwarhu tasawwuran tahman. Makanya dikarenakan karena persepsi dia belum sempurna. Persepsi dia, penggambaran dia dalam pikirannya tentang sesuatu yang diberitakan tadi belum sempurna. Ya, dia sudah ada gambaran, non gambarannya itu belum terlalu menakutkan. Karena ya gambarannya belum sempurna. Sudah ada dalam pikirannya gambaran itu menarik, namun gambaran menariknya itu belum sempurna. Jadi ya tidak tertarik. Ini sebabnya karena Adam tamam tasawur. Kata Syekhul Islam, disebabkan karena tasawur dan persepsi yang ada di benak itu belum sempurna. Lakin boleh jadi qad yatasawwar al-khabar al-anhu. Boleh jadi orang tersebut sudah punya persepsi tentang berita. Dia punya persepsi tentang berita. Berita tempat itu berbahaya. Itu dia bisa punya persepsi tentang berita. Akan tetapi tasawwur khabar, sekedar persepsi berita dan percaya dengan berita dan hafal huruf-huruf berita, kalimat-kalimat berita, itu berbeda dengan tasawur mukhbar anhu. Berbeda dengan persepsi tentang isi berita. Nah, kenapa kok belum ada tasawur tam? Ya, kenapa dia kok enggak lari? Sebabnya karena enggak ada tasawur tam. Kenapa belum ada tasawur yang sempurna? Dikarenakan yang ada dalam pikirannya baru tasawur tentang berita. Baru hafal beritanya, kalimat berita. Itu kan juga orang begini. Apa dia kalimat berita yang disampaikan oleh orang lain? Tapi isi berita itu, maksud sesungguhnya dari isi berita, dia tidak paham. Karena dia ada tipikal orang yang tidak paham isi berita kecuali sampai mengalami sendiri. Oh, dia baru paham. Oh, demikian memang benar-benar menakutkan. Karena ada orang itu punya model, tidak punya tasawur tam, tidak punya tasawur sempurna tentang satu hal sampai dia sendiri yang mengalami. Meskipun dia sebenarnya sudah tahu, sudah punya persepsi tentang beritanya, namun isi berita belum. Belum dia kuasai. Model orang semacam ini. Orang sudah diberitahu, awas itu aliran sesat. Gini. Ada model orang belum percaya isi berita. Masa ah, kayaknya baik-baik saja. Tak coba dulu. Lalu setelahnya, oh iya, sesat saja. Maka dia baru paham isi berita. Tapi dia cuma paham berita. Isi dan maksud berita dia tidak paham. Wa kadzalika idza lam yakunil mutasawwar mahbuban lahu. Demikian juga jika hal yang digambarkan itu memang bukanlah sesuatu yang mahbuban lahu, dia sukai, wala makruhan, tidak pula sesuatu yang dia benci. Maka kemungkinan yang kedua, kenapa belum ada tasawuf yang sempurna? Karena berita yang disampaikan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan untuk orang ini. Awas, kamu jangan lewat sana, banyak ular. Oh, dia biasa bermain dengan ular, maka dia takut ada ular. Itu enggak ngefek. Karena dia orang yang suka mainan sama ular. Maka ini, awas, sana nanti ada pembagian duit. Kok enggak berangkat juga? Kemudian bukan orang yang terlalu tertarik dengan duit-duit. Maka meskipun diceritain di sana ini nanti dikasih duit, itu tak berkah. Karena dia tak suka duit misalnya. Maka sesuatu yang diberitakan itu bukan sesuatu yang dia sukai. Dia tuh paham betul itu. Kenapa tak berangkat? Ya, karena dia tak suka itu. Atau dia tak takut hal itu. Fa'inal insan, karena seorang itu terkadang yusaddiq, percaya dengan sesuatu yang menakutkan untuk orang lain dan disukai untuk orang lain, namun itu tidak menakutkan untuk dirinya dan tidak menarik untuk dirinya. Wala yuwarithu, wala yuwarithu dhalika harban wala tulaban. Nah, karena itu berita atau tasdik, pembenaran berada berita tadi tidak menyebabkan dia lari dan tidak dia menyebabkan dia mencari. Kenapa? Karena itu cuma menakutkan menurut orang lain, tidak menurut dirinya. Itu cuma menarik untuk orang lain, tidak menarik untuk dirinya. Hanya makanya dia tidak lari dan tidak mencari. Ini kemungkinan yang kedua. Karena apa yang ditakutkan itu berbeda. Yang ketiga, kenapa muncul? Kenapa orang tidak mencari dan tidak lari setelah ditakut-takuti dan setelah dimotivasi? Wakadzalika, yang ketiga, idza ukhbira bima huwa mahbubun, jika seorang itu telah mendapatkan berita tentang adanya sesuatu yang dia sukai atau sesuatu yang dia benci, dan dia pun tidak menilai mukhbir, orang yang menyampaikan berita itu dusta. Bal arafa sidqahu, bahkan dia tahu bahwa pembawa berita adalah pembawa berita yang jujur. Angkat tetapi hatinya sibuk dengan perkara yang lain, sehingga tidak tasawwur ma akhbara bihi, tidak bisa menangkap dengan baik berita yang disampaikan kepadanya. Maka orang semacam ini tidak akan tergerak untuk lari, tidak pula tergerak untuk mencari. Maka orang ini, kemungkinan yang ketiga, itu sudah disampaikan, tempat ini tempat menakutkan. Namun ketika berita itu disampaikan kepadanya, dia itu tidak terlalu ngeh, tidak terlalu perhatian. Kenapa? Dia sedang mikirkan hal yang lain. Oh, badannya di depan orang yang memberi berita, namun pikirannya tidak. Pikirannya sedang jalan-jalan. Dia dengar apa yang dikatakan. Dan karena dia tidak konsen, maka gambarannya tidak sempurna. Sehingga meskipun sudah diberitahu, masih jaga mendekat-dekat. Sedekat tahu ini menakutkan. Karena masalahnya dia tidak perhatian, karena hatinya sibuk dengan perkara yang lain, akhirnya hatinya pun, maka orangnya pun tidak la yataharrak, tidak bergerak untuk lari ataupun tidak bergerak untuk mencari. Ya, kaidah psikologi ini berlaku juga untuk masalah dampak maksiat. Maka orang telah disampaikan padanya dampak maksiat. Kalau kamu berbuat maksiat, maka dampak turunnya 1, 2, 3, 4, 5. Loh, kok masih melakukannya? Kok masih melakukannya? Sudah diberitahu dampak maksiat gini. Kok masih nekat melakukannya? Maka berarti apa? Orang ini tidak punya tasawuf yang sempurna tentang dampak maksiat. Kenapa? Ada tiga kemungkinan tadi. Yang pertama, karena dia cuma paham berita, enggak paham isi berita. Oh, kalau kamu buat maksiat maka kata berdemikian. Dia ngerti itu, teorinya ngerti. Dan dia enggak paham isi berita. Oh, bang dia fakuh itu. Setelah dia buat maksiat kemudian kena dampak itu. Oh iya, memang jelek dampaknya. Baru dia paham. Atau sebab yang kedua, dampak maksiat tersebut itu tidak menakutkan menurut dirinya. Dan dia diberi dampak, sampaikan padanya dampak maksiatnya adalah demikian. Siapa orang yang berbuat zina misalnya, makanya akan menyebabkan mukanya hitam, cabut padanya cahaya wajahnya, menyebabkan dia jatuh miskin. Miskin tak apa-apa. Dia miskin tak apa-apa, ya tidak. Dia tak takut. Atau yang ketiga, dia sudah dengar dan dia tahu kalau ini pemberi berita ini benar. Akan tadi apa? Hatinya lalai. Dia lalai. Ketika dia mendapatkan ilmu tentang dampak maksiat tersebut, hatinya pikirannya kemana-mana. Maka dia tidak paham dengan baik dampak maksiat yang diberitakan dan disampaikan kepadanya. Fir'aun wa ghayruhuma lakinna man kana lakinna man kana kadzalika lam yakun fasala lahu al ilmu tamu al ma'rifatu tamatu fa inna dzalika yastalzimu ilma amala bi mujibihi la muhalatan wa li hadza sara yuqalu liman lam ya'mal bi amalihi innahu jahilun kama taqaddama. Nah, dan terdapat perkataan terkenal dari Hasan al-Basri dan diriatkan secara mursal sebagai sabda Nabi. Artinya ta'if juga dinisbatkan sebagai sabda Nabi karena mursal. Hasan al-Basri mengatakan ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu fil qalbi, ada ilmu dalam hati, dan ilmu cuma di lisan. Nah, ilmu dalam hati itu apa? Ilmu yang menghasilkan tasawuf tam, ilmu tentang tentang isi dari berita. Namun ada orang yang cuma ilmu ala lisan, ilmunya cuma di lisan, dia hafal berita namun tidak paham maksud dan isi berita. Fa ilmu qalbi, maka ilmu qalbi itulah ilmu yang manfaat, dan ilmu lisan hujjatullah ala ibadi, adalah hujjah Allah atas hamba-hambanya. Diriwayatkan Abu Hajar Muslim dalam sahihnya dari Abu Musa, Nabi mengatakan masalul mu'min, permisalan seorang mu'min yang baca Al-Quran bagikan utuja, semisal jeruk rasanya enak, baunya pun wangi. Permisalan mu'min yang tidak baca Quran bagikan buah tamar koma, rasanya enak namun tidak ada baunya. Permisalan munafik yang baca Quran adalah bagikan rauhana, raihana, baunya wangi namun rasanya pahit. Permisalan munafik yang tidak baca Quran seperti hamdalah, rasanya pahit dan tidak ada baunya. Ya, kalau di sini bisa dimaknai dengan makna menghafal. Maka kata Syaikhul Islam, dan orang munafik yang baca Al-Quran ini, dia hafal Al-Quran. Dia hafal Al-Quran. Dia tasawwur ma'ani, dan dia pun bisa punya persepsi, punya gambaran tentang mana-mana Al-Quran yang dia baca. Dan boleh jadi dia pun percaya kalau itu adalah firman Allah dan Rasul itu benar, namun dia tidak beriman. Sama persis dengan orang Yahudi, mereka mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri, namun mereka tidak beriman. Demikian juga Iblis Fir'aun dan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena orang yang semacam itu lam yakun hasanallahu ilmu tam, orang tersebut tidak mendapatkan ilmu yang sempurna dan pengetahuan yang sempurna. Fa'idah dari kekanap ilmu yang sempurna itu mengharuskan amal. Bimujibi itulah konsekuensinya, lam halata tidak ada pilihan lain. Oleh karena itu yukal dikatakan pada orang yang tidak mengamalkan ilmunya, kan dia adalah orang yang jahil. Maka orang munafik yang hafal Quran, maka dia cuma punya ilmu tentang khubar, dan tidak punya ilmu tentang mukhbar anhu. Dia punya ilmu tentang berita, dan tidak punya ilmu tentang hakikat, makna, maksud dan isi berita. Demikian juga orang-orang Yahudi, dia baca Taurat, di Taurat itu ada ciri-ciri Nabi Muhammad, dia hafal ciri-ciri Nabi Muhammad yang ada dalam Taurat, dia punya ilmu tentangnya, punya gambaran tentangnya, dan gambaran ini tidak masuk ke dalam hati. Pertanyaan. Masdar akhla ya'qilu, masdar akhla ya'qilu, basyara wa taraka. Basyara wa taraka. Wa li hadza qala ahlul nar law kunna nasna'u aw nasna'u ma kunna fi al-jannah. Qala annana yatina tahdukum jami'an wa qulubun shatta dhalika bi annahum qawmun la ya'qilun. Wa man fa'ala ma ya'lamu annahu yatubu. Famithlu hadza aqlun. Wa kama anna al-khawfa min Allah yaltazimu al-ilma bihi, fal-ilmu bihi yaltazimu khashyatahu, wa khashyatuhu tattazimu ta'atahu, fal-khawfu min Allah mumtathilun bi awamirihi, mujtanibun bi nawahihi. Wa hadza huwa alladhi qasadna بيانه أولا. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى فذكر إن نفع الذكرى فيذكر من يخشى إلى الجنة والأشقى الذي يصلى النار الكبرى. Nah, demikian pula maka tadi penjelasan tentang masalah ilmu. Ilmu yang menghasilkan tasawur yang sempurna itu mengharuskan adanya amal. Dan ini adalah sebuah keniscayaan, tidak mungkin tidak. Demikian pula istilah akal. Akal yang sempurna itu mengharuskan amal. Wa in kana huwa fil asli, meskipun secara pada asalnya dia dalam masdar dari akala ya'qilu, bekasrum dan nazar, dan banyak dari nazar. Nazar di sini ahlul kalam. Dan banyak dari ahlul kalam ja'alahu min jinsil ilmi, menjadikan akal sebagai bagian dari ilmu. Falabudda ayat tabir, maka labudda haruslah ayat tabir beranggapan ma'adhalika di samping itu anna ilmun ya'malu bi mujibihi. Bahasanya akal adalah ilmu yang ya'malu bi mujibihi, yang mujibnya konsekuensinya adalah amal. Maka tidaklah disebut orang itu berakal sampai dia adalah orang yang mengetahui kebaikan lalu dia mencarinya, dan mengetahui keburukan lalu meninggalkannya. Oleh karena itu saya menjelaskan bahasanya akal itu diambil dari kata-kata ikal, artinya tali. Karena akal itu mengikat orangnya jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Maka dia adalah ilmu yang berkonsekuensi akal. Ini tahu buruk dan meninggalkan. Jadi ikal, jadi tali yang menghalanginya untuk melakukan perbuatan buruk. Maka orang melakukan perbuatan buruk pada hakikatnya tidak berakal, meskipun dia waras alias tidak gila, namun dia tidak berakal. Oleh karena itu maka asal benar Pak Mimraka mengatakan, seandainya kami dulu mendengar dan memikirkan dan menggunakan akal, tentu kami tidak berada di tengah-tengah penghuni-penghuni neraka. Oleh karena itu maka Muhammad bin Muslimin di tafsir surat Al-Baqarah mengatakan akal itu ada dua macam. Yang pertama adalah aqlul idrak, akal yang dengan akal tersebut orang itu bisa paham, bisa ngomong nyambung alias tidak gila. Ini aqlul idrak. Sekedar waktu tidak gila, maka dia punya akal idrak, bisa diajak bicara, dia bisa paham apa yang dia dengar dan apa yang dikatakan oleh orang lain. Nanti mak paham saja. Jadi kita adalah aklu mustin. Akal dalam pengertian terus beramal yang benar. Tahu ini jelek dan meninggalkannya. Tahu ini baik dan rajin melakukannya. Maka yang ditiadakan, maka yang dinafikan, yang ditiadakan dari di surat Al-Mulk ayat 20 adalah aklu rusdin, bukan aklu idrakin, bukan yang berkaitan orang gila ya, tetapi dengan luar yang tidak paham dengan baik ilmu yang disampaikan, dakwah yang disampaikan. Kalau berkaitan tentang orang-orang munafik, tasabun jami'an, kalian kira mereka itu bersatu padu? Maka jami'an di sini maknanya mujtami'in. Maka salah satu makna jami'an dalam Al-Quran tidak mesti harus semua. Lillahi syafa'atu jami'an. Nah, ini maknanya semua. Lillahi syafa'at jami'an. Bila Allah syafa'at seluruhnya. Dan jami'an ini maknanya mujtami'in. Kalian mengira mereka jami'an ayat mujtami'in, orang-orang yang bersatu, padahal hati mereka bercerai-berai. Dan mereka adalah kelompok orang yang tidak berakal. Artinya tidak menggunakan akalnya dengan baik, tidak berakal dalam pengertian tidak terbimbing langkah-langkahnya. Faman fa'ala, maka siapa yang melakukan sesuatu yang dia tahu bahasanya sesuatu ini jika dilakukan membahayakannya, famithlu hadza, maka orang semacam ini malahu aqlun, itu tidak punya akal. Maka ma'ana al-khawfa, maka sebagaimana rasa takut pada Allah itu mengharuskan berilmu tentang Allah, maka berilmu tentang Allah mengharuskan rasa takut kepada Allah, dan rasa takut kepada Allah mengharuskan taat kepada Allah. Maka orang yang benar-benar takut kepada Allah adalah orang yang taat perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Wa hadzal ladzi qasadna bayanu awalan. Inilah inti yang ingin kami jelaskan. Inti yang ingin kami jelaskan adalah ini. Inilah yang kami maksudkan untuk kami jelaskan awalan sebagai pokok penjelasan. Inti yang mau dijelaskan adalah penjelasan ini. Dan hal ini juga ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, fadzkir inna fa'atil dzikra. Berilah peringatan inna fa'atil dzikra. Tentang in dalam surat Al-A'la ayat yang ke-9 ini ada dua pendapat ulama tentang apa maknanya. Pendapat yang pertama mengatakan in di sini adalah ukhafafah min inna, sehingga maknanya fadzakir innahu nafa'at dzikra. Pendapat yang kedua, in dalam ayat ini adalah in syartiyah. Fadzakir innafa'at dzikra juga maknanya adalah peringatan, jika peringatan nasihat itu manfaat untuk orang yang diberi nasihat. Dan perbedaan dalam memaknai in ini menyebabkan perbedaan hukum fikih. Bagaimanakah menasihati orang yang dablek? Orang dablek, orang keras kepala, ini kita diperintahkan untuk tetap menasihatinya atau ya sudah? Tipikalnya, tipikal orang keras kepala, dablek, ya, tak manfaat diberi nasihat. Ini adalah tak manfaat. Boleh tak orang mengatakan demikian? Ataukah itu dinasihati meskipun orangnya keras kepala? Maka ini perbedaan ini maka akan terjadi kesimpulan hukum yang berbeda disebabkan pemaknaan in yang berbeda. Maka jika kita mengambil makna in di sini adalah in syartiyah, maka berilah manfaat, berilah peringatan, berilah nasihat, ribut jangan. Kalau kira-kira orang yang diberi nasihat, ya, kira-kira nasihat yang kita berikan bukan untuk bermanfaat untuk orang yang dinasihati. Artinya kalau diperkirakan bahkan sangkaan kuat, bahkan hampir yakin enggak bakalan manfaat, ya tidak diperintahkan untuk memberi nasihat kepada orang seperti ini. Berbeda jika in yang di sini kita maknai dengan in muqaffafah min inna. Berilah nasihat, baik yang berdiri nasihat itu mau dengar atau mau tidak mendengar. Karena apa? Innahu nafa'atil liqa'. Ya, apapun yang terjadi, orang yang dinasihati menerima nasihat ataupun tidak menerima nasihat, maka nasihat itu tetap manfaat. Ya, minimal kamu tetap pahala. Pahala menerima nasihat tetap manfaat. Saya baca umayyah syah. Maka orang-orang yang merasa takut akan mengambil pelajaran, itu akan mengamalkan nasihat. Wajah jadah berasqa, sedangkan hati kau itu akan dijauhi oleh orang-orang yang celaka. Aladhi irlan nahul kubrah, setelah orang-orang yang masuk pada api yang besar. Kubrah itu bentuk mu'anas dari akbar, sehingga api maknanya api yang lebih besar, yaitu api neraka. Dan api neraka adalah api yang lebih besar daripada api dunia, karena nanti katakan ini adalah lipat 69 kali api dunia. takwidi. Faman alam tahu fata'alam fakotama ta'limuhu. Wa akhar ya'udhu alam tahu falam alam tuhu alam tuhu falam ya'alam. Wa kazalika man khawaftahu man khawaftahu fakhofa fahada huwa alladhi tamma takwidhu. Wa amman man, man man khuwifa wa amma man khuwifa fama khofa falam yatimma takwifuhu. Wa kadhalika min man hadaitahu fahtada tamma hadahu wa minhu tamma hudahu wa minhu qawlu ta'ala hudal lil muttaqin wa min hidayati wa man hadaitahu falam yahtadi kama qala wa amma samud fa adainahum fastahabbul ama ala al-huda falam yatimma hudahu kama taqulu qata'tahu qata'tuhu fa qata'tuhu faman qata'a. Nah, fa'akhara maka dalam ayat ini pada keinafati fikir saya zakar mayaksha, Allah menceritakan bahwa siapa yang merasa takut kepada Allah maka dia akan tadarus, akan mengambil pelajaran. Dan tadarus di sini mengharuskan beribadah kepada Allah, mengharuskan taat, mengharuskan amal. Maka orang yang punya tadarus yang tam, maka dia pasti beramal. Bila Allah yang menampakkan pada kalian ayat-ayat ini dan Allah turunkan lakum untuk kalian minat sama, sama di sini maknanya sahab. Lepaskan dari mendung rizqan. Rizqan di sini maknanya mataran, air hujan. Dan Allah lepaskan untuk kalian dari mendung rizqan air hujan. Wa may yatazakkaru ila majnun, dan tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mau kembali. Tafsiratan menikah sebagai pemberitahuan berzikr dan sebagai peringatan untuk semua hamba yang munif, yang kembali kepada Allah. Oleh karena itu para ulama mengatakan tentang firman Allah saya zakar mayaksha, maknanya adalah saya ta'idu bil Qur'an man yasallah, akan mengambil pelajaran dengan Qur'an siapa saja orang yang merasa takut kepada Allah. Sedangkan makna ayat wama yatadzakkaru ila man yunib, maknanya adalah inna miyata'id hanyalah yang mengambil pelajaran orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Wala kenali dikarenakan tadakur yang sempurna mengharuskan beramal dengan apa yang ditadakurkan. Maka jika orang itu tadakur tadakkar itu hubungannya dengan zakir, zakir fatadakkar, diberi, dibuat ingat, tadakkar dan dia ingat, zakir dan dibuat ingat, diberitahu agar ingat, fatadakkar maka dia menjadi ingat. Fa'indakkar maka jika dia telah benar-benar ingat dengan sesuatu yang dia sukai, maka dia akan mencarinya. Jika dia telah ingat kalau ini berbahaya, maka dia pun akan lari menjauhinya. Sama saja bagaimana firman Allah, sama saja bagi orang-orang kafir, apakah engkau takut-takuti, apakah tidak engkau takut-takuti, maka tidak akan beriman. Dan Allah sudah berfirman, inna tumdirnya engkau hanyalah menakut-takuti, manisah berarti Quran yang mengikuti peringatan, orang yang mengikuti Quran berkhasiat Rahman bil-Ghaib dan merasa takut kepada Allah Ar-Rahman bil-Ghaib padahal dia tidak melihat Allah. Kenapa tidak? Maka Allah Subhanahu wa taala meniadakan peringatan ghairi haula, untuk selain mereka, selain orang yang mengikuti artikel dan selain orang yang merasa takut kepada Allah. Dan Allah mengatakan dalam ayat yang lain, sama saja bagi mereka apakah engkau takut-takuti atau tidak, maka tidak akan beriman. Fa'asrat, maka Allah tetapkan lahu untuk orang-orang kafir atindah mimba jahil, katanya mereka itu mendapatkan indah dari satu sisi, dan Allah tiadakan indah dari sisi yang lain. Maka ada dua ayat di surat Yasin. Sawal alaihi a'am tafahu al-fatah, ya, bukan Yasin, kan? Sawal alaihi a'am tafahu al-fatah layu, kan? Yasin juga ada. Maka di sini ada dua ayat. Pertama, sawal alaihi, sama saja memberi peringatan pada orang kafir, itu sama saja, tidak ada manfaatnya. Maka di sini Allah tiadakan indah secara total. Akan tapi di surat Yasin yang lain, inna matunduh man sabah zikrah, Allah membagi orang kafir menjadi dua macam. Ada orang kafir yang inna matunduh zikrah dan khosya rahman bilbaik, maka dia menerima indah. Mampu mukhalafahnya, bagi orang kafir yang tidak istabah al-zikrah dan khasir rahman bin khair, tidak menerima indah. Maka di ayat inna matumbir, maka Allah bagi orang kafir menjadi dua, ada yang menerima indah dan ada yang tidak menerima indah. Di ayat tawakul al-izir, Allah katakan semua orang kafir tidak menerima indah. Kenapa demikian? Fa'inna indah, maka indah itu maknanya delapan dina bil ma'ruf, memberitahukan kepada orang lain sesuatu yang menakutkan, yang kata lain menakut-nakuti. Maka indah itu semisal mengajar dan menakut-nakuti. Maka ada orang yang anda ajari dan dia pun mendapatkan pelajaran, pelajaran itu masuk pada dirinya, maka inilah orang yang tamat taklimu, sempurna pengajaran untuknya, pengajaran untuknya sempurna. Sedangkan yang lain, anda telah, aku telah mengajarinya, namun dia tidak mendapatkan pelajaran. Demikian juga orang yang takut-takuti, maka ada yang takut. Inilah orang yang sempurna kegiatan untuk menakut-nakuti orang ini. Ada orang yang ditakuti lalu tidak takut, maka ini lam yatimma tahwibuhu, maka usaha menakut-nakuti ini tidak menakut-nakuti orang itu tidak sempurna. Demikian juga orang yang kau beri tahu, beri petunjuk, maka ada yang tidak saja menerima petunjuk. Inilah orang yang sempurna petunjuk untuknya. Maka di sini berlakulah ayat Allah dan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ada orang yang diberi petunjuk namun tidak mendapatkan petunjuk. Bagaimana firman Allah dan Samud, maka engkau berikan petunjuk kepada mereka. Fahadainah, kami beri petunjuk kepada mereka dengan diutusnya Rasul, lalu mereka memilih buta daripada hidayah. Artinya tidaklah sempurna hidayah petunjuk untuk mereka. Ini sebagaimana perkataan orang Arab, aku potong ini lalu terpotong, dan ada di yang lain, benda yang lain, aku potong ini namun tidak terpotong. Maka Syaikhul Islam mengatakan, gimana kompromi antara dua ayat tadi, antara ayat yang sawakun alim a'anda sahu, yang mengatakan orang kafir sama sekali tidak ada manfaat diberi indah, Dengan ayat dia mengatakan innama tunziru man ittaba'a dzikra. Ada orang yang menerima ingkar. Ada orang kafir yang menerima ingkar, yaitu orang kafir yang ittaba'a dzikra wa khasyara. Mana fil ghaib? Maka bisa katakan dua ayat tidak bertentangan. Karena orang yang mendapatkan ingkar itu ada dua macam. Ada orang yang mendapatkan ingkar dan ingkar itu sempurna untuknya. Maka inilah orang yang mendapatkan ingkar kemudian beramal. Dan ada orang yang mendapatkan ingkar namun ingkar ini ternyata tidak bermanfaat untuknya. Bagaimana orang ajar? Ada orang yang saya ajari dan dia itu pelajaran itu masuk, dan ada orang yang saya ajari dan pelajaran itu tidak masuk pada dirinya. Maka ayat wasawa'un alaihim itu berlaku untuk orang yang diberi ingkar namun ingkar itu tidak masuk pada dirinya. Dan ini matung di rumah ditambah zikrah itu berlaku untuk orang yang diberi peringatan, diberi nasihat, diberi dakwah, dia menerimanya. Dan itulah orang yang dapatkan indah yang sempurna. Demikian yang kita kasih kesempatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.